udah ada kuburannya. Sakura Record Surabaya. Jitu nada. Lama sudah engkau pergi, meninggalkan diriku ini. Kau putuskan ku tanpa ku tahu apa salahku. Surabaya, terima kasih.